بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله senantiasa kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas limpahan nikmat yang begitu banyak yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada kita. Kita tidak bisa menghitungnya karena demikian banyak nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kewajiban kita untuk senantiasa bersyukur agar kita digolongkan sebagai hambanya syakirin yang senantiasa mensyukuri terhadap kenikmatannya. Salah satu upaya kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala, kita meluangkan waktu untuk mempelajari agama yang telah Allah Jalla wa'ala turunkan melalui ayat-ayatnya dan demikian pula hadith-hadith melalui Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa mengikhlaskan diri di dalam mempelajari dan juga kita senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Jalla wa'ala untuk dimudahkan kita beramal dengan apa yang telah kita ketahui. Sengaja ditulis kitab ini oleh penulisnya. Beliau adalah al-muhaddith di zaman kita, al-syeikh al-allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah, yang kewajiban bagi kita untuk mengetahuinya. Di antara sekian ilmu-ilmu yang ada adalah yang berkaitan dengannya, dengan jenazah. Kalau kita mungkin sudah tahu, maka dengan mempelajarinya semakin menguatkan. Mengapa tidak? Karena di sana beliau paparkan bukti-bukti atau dalil-dalilnya. Sementara jika kita belum tahu, maka semoga melalui majelis seperti ini kita mempelajari ilmu, dan di antaranya yang berkaitan dengan jenazah. Jika suatu kondisi kita dihadapkan padanya, kita sudah tahu ilmunya. Nah, karena juga masih didapati sekian di antara saudara kita kaum muslimin belum bisa bagaimana berinteraksi dengan jenazah. Nah, maka melalui belajar, tentunya ini juga untuk anak didik kita, melalui orang tuanya, kita belajar salah satunya tentang jenazah. Dari bab menuju bab berikutnya, kita sudah sampai pada bab yang ke-13, yang berkaitan dengan as-salatu alal jenazah. Mensolatkan jenazah. Itulah intinya yang kaum muslimin mengharuskan untuk tahu. Dari sekian pengurusan jenazah, maka yang paling tampak adalah mensolatkan. Yang kemudian setelah itu adalah memakamkannya. Memakamkan saudara kita kaum muslimin. Masing-masing dari keduanya memiliki pahala yang begitu besar. Satu qirat masing-masingnya. Satu gunung Uhud yang besar. Yang akan didapatkan bagi seseorang yang mensolatkan jenazah. Dan satu qirat berikutnya bagi yang mengantarkan jenazah itu sampai dimakamkan. Alangkah besarnya, alangkah sayangnya ketika itu terluput. Sisi lain apalagi kemudian kita tidak mengerti. Sehingga begitu ada jenazah kemudian kita kebingungan. Bagaimana tata cara mensolatkan, bagaimana aturannya, bagaimana memakamkan. Kita baru ketika ada jenazah. Kecacungan istilahnya. Kebingungan. Kepingin mensolatkan tapi tidak tahu caranya. Apa yang dibaca dan sebagainya. Maka perlu dipersiapkan. Nah, mempelajari ini tidak harus menunggu adanya jenazah. Tapi kewajiban kita untuk mempelajarinya setiap ilmu yang Allah Jalla wa'ala turunkan. Berkaitan dengan bab ini, mensolatkan lebih lanjut Al-Syeikh Al-Albani rahmatullah alaihi rahmatan wasi'ah melanjutkan sesuai dengan urutan ke-57 dengan urutannya sampai pada urutan yang ke-57 as-salatu 'alal mayyitil muslim fardhu kifayah. Mensolatkan terhadap mayit yang muslim hukumnya adalah fardhu kifayah. Jika sudah ditegakkan oleh sebagian kaum muslimin maka gugurlah kewajiban yang lainnya, maka dinamakan fardhu kifayah. Fardu itu kewajiban, dan tetapi disandarkan dengan kifayah. Kifayah itu dari kata kafa. Kafa cukup. Kafa fi'il madhinya. Yakfi fi'il mudhari'nya. Kifayah mencukupi. Artinya kalau sebagian sudah, maka gugurlah sebagian yang lain. Beda dengan fardu ain. Fardu adalah wajib. Satu hal yang fardu. Ain artinya ain setiap masing-masing individu. Tidak bisa diwakilkan. Itu fardu ain. Seperti apa? Seperti yang kita lakukan sekarang. Kita belajar menuntut ilmu tadi tidak bisa diwakilkan. Antum saja yang datang saya tidak bisa hadir. Nah, maka tidak bisa diwakilkan. Kenapa? Karena dengan menuntut ilmu dia mendengar, dia kemudian mendapatkan ilmu yang dijelaskan, kemudian mencatat, kemudian ini dan itu. Yang hal ini tidak bisa diwakilkan kepada lainnya. Yang jika diwakilkan pun belum tentu bisa optimal hasil yang didapatkan. Berbeda. Maka kewajiban menuntut ilmu fardhu ain ala kulli muslim wa muslimah. Kewajiban bagi setiap muslim, baik dia laki-laki ataupun dia wanita, apakah dia masih muda ataupun sudah lanjut usia, dimanapun dia berada. Maka semoga pula pertemuan wali santri ini sebagai bagian dari talabatul ilm. Menuntut ilmu agama yang telah Allah Jalla wa'ala turunkan. Di sana padanya juga ada nasihat, ada mau'idah. Bukankah tidak karena melalui ilmu demi ilmu, bab demi bab, urutan demi urutan berikutnya, di sana padanya poin-poin yang disebutkan yang menghasilkan ilmu, kemudian disertakan dalil-dalilnya. Maka itu bagian pula buat nasihat kepada kita, dan sesungguhnya nasihat bagi seluruh kaum muslimin. Nasihat yang begitu mengena adalah berkaitan dengan kematian. 6. Dengan pengurusan jenazah, maka hati ikut serta untuk diharapkan merasakan bahwa dirinya akan seperti itu. Yang jika seseorang mengingat itu selalu, maka diharapkan bisa memperbaiki kondisi dalam kehidupannya, dalam berumah tangga, termasuk pula dalam mengurus putra-putrinya, bahwa itu tanggung jawab dari Allah Jalla wa'ala, dikaruniakan seorang anak, dikaruniakan putra maupun putri untuk dididik dengan baik. Sehingga putra-putrinya tadi diletakkan, ditempatkan di tempat belajar yang aman. Aman dari fitnah, aman dari penyimpangan, tentu berusaha. Orang tua memilihkan yang terbaik. Khawatir kalau anaknya tidak lurus, sehingga ditempatkan semenjak dini di tempat yang terjamin dari sisi akidahnya, dari sisi keamanannya, dan yang lainnya. Maka pendidikan ini tempatnya yang sederhana seperti ini. Tapi mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, membekas kepada putra dan putri kita. Dan tidak kalah penting bagi para mudarrisah, para guru-gurunya, para ustazah-ustazahnya, juga akan mendapatkan bagian cucuran pahala ketika mendidik putra-putri kaum muslimin. Bagaimana tidak, selama dia ikhlas, kemudian anak yang dalam usia masih dini tadi teringat dengan apa yang diajarkan oleh ustazahnya, nah melekat, kuat, bahkan itu terbawa sampai dia selesai dari pendidikan ini, melanjutkan beranjak pada kelanjutan berikutnya, remaja, dewasa, bukankah itu akan membuahkan hasil pahala yang terus akan mengalir. Oleh karenanya, mengingatkan kepada kita semua untuk senantiasa mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap perbuatan, perkataan kita, termasuk dalam kita memberikan pengajaran kepada umat. Salah satu bagian umat adalah putra-putri kaum muslimin yang dititipkan kepada kita. Demikian pula usaha orang tua untuk mengarahkan anaknya menjadi baik, maka akan mendapatkan cucuran pahala dari Allah Jalla wa'ala. Mengapa demikian? Karena usaha. Sang anak tidak tahu dia akan dikemanakan. Tetapi kemudian orang tuanya mengarahkan ke tempat yang aman, yang baik, yang lurus. Maka jadilah anak tadi dengan tentunya izin dan kehendak Allah Jalla wa'ala. Maka upaya kita itu semua bernilai. Selama niat kita itu benar, niat kita ikhlas. Nah. Demikian pula kita keluarkan harta dalam bentuk senantiasa menyelesaikan kewajibannya untuk membayar SPP-nya tiap bulan. Maka itu sedekah. Di sisi Allah Jalla wa'ala, apa yang dikeluarkan oleh orang tuanya buat si anak, maka itu sedekah. Sebagaimana orang tua atau suami memberikan makan kepada keluarganya, istri dan putra-putrinya. Maka itu tidak sia-sia justru terhitung sedekah. Bahkan sedekah yang paling afdal adalah sedekah yang dikeluarkan untuk keluarganya. 6. Maka dengan itu semua mengingatkan kepada kita apa yang kita keluarkan di jalan kebaikan termasuk kewajiban kita bahwa pendidikan ini tidak lepas dengan adanya dana yang itu akan dikelola untuk kepentingan dan kemaslahatan anak didik kita, maka hendaknya itu juga perlu diperhatikan. 6. Kesejahteraannya para gurunya, para ustazahnya. 6. Karena mendidik itu perlu tenaga, mendidik itu perlu mencurahkan waktu dan yang lainnya sehingga mendapatkan kesejahteraan tadi itu suatu hal yang layak, suatu hal yang patut. Dan itu perlu dukungan dari para aulia, talabah, para wali santri. Jika mungkin antum punya rezeki lebih, maka antum lebihkan. Nah, antum Allah berikan rezeki di luar dari kebiasaannya, maka antum tuangkan, antum berikan kepada madrasah, fa insyaallah ta'ala itu ganjaran yang tidak kecil. Nah, semakin terdukung kesejahteraan tadi, semakin kuat juga pendidikan dan semakin serius pula konsentrasi di dalam urusan pendidikan generasi penerus kaum muslimin. Kembali kepada pembahasan kita bahwa salat kepada untuk si mayit muslim adalah fardu kifayah. Yang ke-58 dan dikecualikan ada dua jenis orang yang tidak wajib salat bagi keduanya. Yang sudah kita bahas, yang pertama at-tiflul ladzi lam yablugh, anak yang belum balig. Dengan bukti bahwa Rasulullah SAW tidak mensolatkan putranya yang ketika itu meninggal dunia, yaitu Ibrahim, berusia 17 atau 18 bulan. Nah. Yang kedua adalah syahid, orang yang mati dalam keadaan syahid, dengan bukti Rasulullah SAW tidak pernah mensolatkan jenazah para syuhada Uhud dan yang lainnya. Berdasar pengecualian dua tadi, bahwa tidak disyariatkannya itu bukan hal yang wajib. 6. Dan hukumnya tidak dihapuskan. Artinya tidak diwajibkan. 6. Bukan berarti terlarang. Mengapa demikian? Karena di urutan berikutnya yang ke-60 Asy-Syaikh Nasiruddin Al-Albani, Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah menyebutkan tushra' as-salatu 'ala man ya'ti dzikruhum. Disyariatkan untuk mensolatkan orang-orang yang disebutkan sebagai berikut. Dan kita sudah lalui beberapa padanya. Pada poin ini beliau sebutkan ada 7. Kita sudah sampai yang ke-4 atau yang ke-5. Maka sebelum kita lanjutkan, kita ingatkan kembali. Yang pertama, at-tiflu, anak kecil. Tadi termasuk yang dikecualikan. Maka pada poin berikutnya beliau beranjak bahwa disyariatkan untuk mensolatkan at-tifl, anak kecil, walau kana siqtan, walaupun dia lahir keguguran. Dalam arti sudah ditiupkan nyawa. Seberapa usia sudah ditiupkan nyawa? Naam, selama 4 bulan. jika sudah berusia 4 bulan berarti sudah ditiupkan nyawa berdasarkan hadis Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya penciptaan salah seorang di antara kalian dalam perut ibunya 40 yauman, 40 hari. Kemudian menjadi segumpal darah. Selama itu juga 40, jadilah 80. Kemudian menjadi mudghah, segumpal daging selama 40, jadilah 120. Kemudian setelah itu Allah utus malaikat yang ditugaskan kepadanya meniupkan ruh. Nah, yang kedua adalah asy-syahid. Yang tadi sebutkan sebelumnya dikecualikan. Asy-syahid adalah orang yang mati syahid. Di sana padanya sekian banyak hadis-hadis yang sudah kita lalui. Yang ketiga adalah orang yang mati karena menjalani hukuman had. Man kutila fi haddin min hududillah. Orang yang meninggal karena menjalani hukuman had. Sebagaimana satu kasus, adanya seorang wanita dari Juhainah hamil di luar nikah. Kemudian merasa salah dan datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam mengakui apa adanya secara jujur, "Ya Rasulullah, aku telah melakukan suatu perbuatan yang besar." Maka berlakukan hukuman yang semestinya itu kepadaku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil walinya. Kemudian beliau katakan, perlakukan dia dengan baik. Jika dia sudah melahirkan, maka bawalah dia kepadaku. Maka wali wanita itu pun melakukannya perintah Rasulullah SAW. Ketika sudah waktunya, beliau menyuruh agar wanita tadi diikat dengan pakaiannya. Dan setelah itu diperintahkan untuk diberlakukan hukuman. Maka wanita itu pun dirajam. 6. Sampai tentunya meninggal dunia. Dilempar batu. Dengan badan ditanam setengah padanya. Maka kemudian setelah meninggal dunia. Kemudian disolatkan. Ketika itu Umar ibn Khattab bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau solatkan jenazahnya dia? Padahal dia telah melakukan zina." Maka beliau menyatakan, "Laqad tabat taubatan." Sungguh dia telah benar-benar bertaubat. Sungguh dia benar-benar telah taubat. Lau qusimat. Seandainya taubatnya itu dibagikan baina sab'ina min ahli al-Madinah, di antara 70 min ahli al-Madinah, dari penduduk Madinah, la wasi'athum, niscaya akan mencukupi buat mereka. Bisa mewakili 70 orang penduduk Madinah. Nah, ada 70 orang yang mau taubat, ya, itu sama nilainya dengan perbuatan wanita tadi bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala dengan siap menerima resiko yang ada dengan dirajam. 6. Maka kemudian kata Nabi SAW, "Wahal wajadat taubatan afdalu min anjadat binafsiha lillahi ta'ala." Apakah dia pernah mendapatkan taubat yang lebih baik dari pengakuan dirinya kepada Allah Tabaraka wa ta'ala? Menunjukkan betapa mulianya wanita tadi. Dan berbuat suatu perbuatan dosa besar, zina, selingkuh, kemudian jujur, mengaku apa adanya, sehingga dengan itu tidak memerlukan 4 saksi karena pelakunya sendiri sudah menyatakan. maka kemudian siap untuk ditegakkan hukuman yang berlaku. Itu keutamaannya adalah lau qusimat min baina sab'ina min ahli al-Madinah lawasi'athum, seandainya taubatnya dibagi-bagikan sebanyak 70 orang penduduk Madinah, niscaya sungguh mencukupi buat mereka. Nah, maka Rasulullah SAW mensolatkan kepada orang yang meninggal dunia setelah dia menjalani hukuman had. Yang keempat adalah al-fajir al-mumba'id fil ma'asi wal maharim. Orang yang suka berbuat dosa, orang yang suka berbuat dosa yang bergelimang dalam kemaksiatan dan perbuatan haram. 6. Senantiasa berbuat seperti itu. Seperti apa? Tarikus salat wa zakat. Orang yang meninggalkan salat dan tidak menunaikan zakat. Dengan tetap masih mengakui hukum wajibnya. Oh, salat itu wajib, zakat itu wajib, tapi dia meninggalkan. Nah, maka pada masalah ini ada tahapan menurut Asy-Syaikh Al-Albani bahwa dia belum keluar dari lingkaran keislaman. Sisi lain, para ulama yang lain mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat secara mutlak. Apakah dia meyakini sholat itu wajib atau tidak, apalagi tidak wajib. Meyakini bahwa sholat itu wajib, tetap dia telah kafir dengan membawakan dalil-dalilnya. Adapun beliau, Syekh Al-Albani, memberikan rincian. Meninggalkan sholat tetapi masih meyakini sholat itu wajib, maka termasuk bisa untuk disolatkan. Tetapi sebaiknya ulama meninggalkan untuk mensolatkan. Karena seorang alim itu sebagai panutan. Sehingga kalau kelihatan sholat, berarti masyarakat menganggap dia itu baik. Masalah baik itu yang tahu hanya Allah Jalla wa'ala. Akan tetapi bahwa dengan sholatnya, mensolatkannya seorang alim tadi sebagai dukungan. Maka sebaiknya seorang yang alim tidak mensolatkannya, biarkan yang lain mensolatkan. Ini yang keempat, bagaimana sudah kita bahas. Kemudian yang kelima, kita akan melanjutkan. Yang kelima, sudah 30 menit kita murojaah atau pendahuluan tadi. Kita melanjutkan yang kelima. Adalah orang yang mempunyai hutang. Al-Madin. Alladhi lam yatruk minal mal ma yaqdi bihi dainah. Orang yang punya hutang yang tidak meninggalkan harta untuk bisa melunasi. Tidak punya harta untuk bisa melunasi. Punya hutang tapi tidak ada yang bisa untuk pakai bayar, maka tetap disolatkan. Karena berbeda orang yang punya hutang tapi punya harta, maka bisa jadi apa yang diperbuat oleh Rasulullah SAW dengan sekian hadis, beliau tidak mensolatkan jenazah itu. Dari sekian hadis yang dibawakan oleh beliau, salah satunya melalui jalan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'ta birrajul almayyit alaihi ad-dain. Pernah didatangkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam jenazah alaihi ad-dain, yang punya hutang. Fayus'al, maka ditanya. Beliau yang tanya. Hal taraka lidainihi min qadha. Apa dia meninggalkan harta untuk bisa melunasi hutang? Fa in hadatha annahu taraka wafa'an shalla 'alaihi. Jika dijawab bahwa dia meninggalkan harta untuk melunasi hutangnya, maka beliau akan mensolatkannya. Wa illa fala, dan jika tidak, maka beliau tidak mensolatkannya. Beliau akan katakan, sallu ala sahibikum. Silakan solatkan untuk kalian, untuknya. Artinya beliau tidak mensolatkan. Maka ketika Allah Jalla wa'ala berikan beberapa kemenangan kepada beliau, maka beliau bersabda, ana aula bil mu'minin min anfusihim. Aku ini, kata beliau, yang paling berkewajiban terhadap orang yang beriman atas diri mereka sendiri. Di dunia maupun di akhirat. Nah, berdasarkan firman Allah Jalla wa'ala, Al-Ahzab ayat yang ke-6. An-Nabiyyu awla, Nabi itu lebih berkewajiban bil mukminin, kepada orang-orang yang beriman, min anfusihim, dibandingkan diri-diri mereka sendiri. Maka ketika turun ayat itu, beliau menyatakan, saya yang lebih berkewajiban, kata beliau, kepada mereka kaum mukminin dibandingkan diri mereka sendiri. Maka ketika, oleh karena itu, siapa yang meninggal dunia sementara dia punya hutang dan tidak ada harta untuk bisa melunasinya, maka kata beliau, nam, pelunasannya menjadi kewajibanku. Yang menanggung siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang meninggal dunia punya hutang tapi tidak ada yang bisa untuk dipakai bayar. Maka pelunasannya adalah beliau, fa'alayya qada'uh. Maka kewajiban melunasinya ada padaku. Dan barang siapa yang meninggalkan harta, maka harta itu adalah milik ahli warisnya. Bahwa liwarithi, maka harta itu milik ahli warisnya. Ini diantara dalil-dalil, saya kutipkan salah satunya, hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Yang ke-6. Man dufina qabla an yusalla alaihi. Orang yang dimakamkan sebelum disolatkan. Atau shalla alaihi ba'dhum duna ba'din. Disolatkan oleh sebagian orang tapi sebagiannya belum. Fa yusalluna alaihi fi qabrih, maka disolatkan di kuburannya. Dengan ketentuan imam pada posisi yang semestinya sebagaimana ketika belum dimakamkan. Posisi imam di depan tentunya, kalau jenazah itu laki-laki maka sejajar dengan kepalanya. Ketika jenazah itu wanita maka imam posisinya sejajar dengan perut atau pusarnya. Nah, kemudian dibikinlah 3 saf, 3 barisan. Yang sholat jenazah nanti akan sampai padanya urutan berikutnya, minimal adalah 3 orang. Nah, yang satu imam, yang 2 makmumnya. Posisi makmum, walaupun 2 orang tidak berjajar, tidak berdampingan. Melainkan yang satunya di belakangnya lagi. Jadi kalau dibikin 3 saf, maka saf tadi tidak mengharuskan penuh dari ujung sampai ujung. Tidak. Itu kalau salat jenazah. Yang diprioritaskan bagaimana caranya supaya tiga baris, tiga sof. Ya. Tidak mengharuskan penuh sampai sof tadi putus. Satu sof, tidak ada lagi celah, tidak. Tetapi yang diprioritaskan bagaimana supaya mengamalkan sunnah tiga sof. Sekalipun tadi, sof pertama cuma satu orang, sof kedua cuma satu orang. Ya. Kecuali kalau tiga sof, masing-masing sofnya sudah penuh, ya bikin empat, sof keempat, kelima, dan seterusnya. Tidak mengapa, karena tidak memadai untuk cukup tiga sof. Jumlahnya yang mensolatkan banyak. Maka yang keenam, jika sudah dimakamkan, ada sebagian yang belum berkesempatan mensolatkan, maka bisa mensolatkan. Kira-kira bukti dalilnya mana? Sebelum disebutkan dalilnya, barangkali ada antum yang ingat. Adalah seorang wanita berkulit hitam yang biasa membersihkan masjidnya beliau. Nah, seorang wanita berkulit hitam yang biasa menyapu. Dalam riwayat lain, biasa memungut kotoran dan potongan kayu dari masjid. Nah, maka wanita itu meninggal dunia. Ketika itu, maka Rasulullah SAW tanya, mencari, kemana dia, tidak kelihatan, beberapa hari. Salah seorang sahabat kemudian menyatakan, sesungguhnya beliau wanita itu sudah meninggal dunia ya Rasulullah. Maka beliau balik bertanya, mengapa kalian tidak kasih tahu aku? Kenapa aku tidak diberitahu? Maka sahabat ini tadi menyatakan, dia ini meninggal dunia malam hari ya Rasulullah. Dan langsung dimakamkan. Kami tidak ingin membangunkan engkau. Kami khawatir menyusahkanmu ya Rasulullah. Membangunkan untuk mensolatkan. Dalam riwayat lain, dimakamkan setelah zuhur. Nah, yang mana beliau sedang tidur siang. Dan beliau sedang puasa. Sehingga kami tidak ingin menyusahkanmu ya Rasulullah. Nah, keterangan lain bahwa dimakamkan itu setelah Isya. Sehingga Rasulullah SAW sebagaimana biasanya menyegerakan istirahat beliau. Sebagaimana para sahabat yang lain. Tidak berlarut-larut malam, begadang, yang tidak ada manfaatnya. Karena menyiapkan waktu untuk bisa bangun di tengah malam. Salat qiyamul lail. Nah, bersegera tidur. Nah, sehingga suatu hal yang dimakruhkan pembicaraan setelah Isya. Sebaliknya setelah maghrib dimakruhkan tidur. Nah. Sedangkan setelah Isya dimakruhkan pembicaraan dan dianjurkan segera istirahat. Maka dalam riwayat ini beliau, wanita itu tadi dimakamkan setelah Isya. Yang menurut para sahabat Rasulullah sudah istirahat. Sehingga tidak ingin membangunkan beliau dari tidurnya. Maka kejadian tadi bahwa wanita yang berkulit hitam yang Rasulullah SAW tidak mendapatkan kabar sebelumnya kecuali setelah dimakamkan. Maka kemudian beliau minta ditunjukkan di mana dimakamkan. Kemudian beliau segera mengajak kepada para sahabatnya untuk ke sana. Nah, dalam riwayat lain, beliau tidak diberitahu, dan sekaligus mengingatkan kepada para sahabatnya bahwa seakan-akan meremehkan keberadaan wanita itu. Wanita, tukang sapunya masjid, kulitnya kulit hitam lagi. Sudah tidak penting, tidak perlu beritanya sampai kepada Rasulullah SAW. Nanti terlalu waktu tinggi laporannya sampai kepada Nabi. Sudah kita saja kita sholatkan. Ya, dia siapa sih paling? Mungkin bahasa yang mau kita ungkapkan dalam bahasa kita sehari-hari seperti itu. Tapi beda di hadapan Rasul, justru ditanya, diingatkan, kenapa engkau tidak beritahukan kepadaku? Kita ke sana sekarang, tunjukkan di mana tempat dimakamkan. Tunjukkan mulianya wanita itu dan mulianya tugasnya menyapu, membersihkan masjidnya Allah Jalla wa'ala. Maka sekaligus dari sisi faedah bahwa kita harus jaga masjidnya Allah Jalla wa'ala. Dari apapun, bentuk kotorannya, kotoran ringan ataupun kotoran berat. Sampai ini tadi disebutkan memungut kotoran dan potongan kayu. Kayu itu basah apa kering? Kering. Misalkan sekarang remah-remahannya makanan snack atau apa ini ada di karpet, di ini, maka jangan dilewatkan begitu saja, melainkan dibersihkan. Itu rumahnya Allah. Dan upaya kita melakukan itu adalah bagian dari pahala. Menjaga, memuliakan. Termasuk masuk masjid, disyariatkan untuk sholat 2 rakaat dulu sebelum duduk. Berbeda ke tempat lain, masuk rumah, duduk. Tidak masalah, itu rumah tempat tinggal kita. Tapi masjid rumahnya Allah, tidaklah diperkenankan untuk duduk kecuali setelah sholat 2 rakaat. Yang disebut dengan tahiyatul masjid. Sampai demikian. Maka kita harus meresapi sampai ke sana. Kenapa masuk masjid sholat 2 rakaat? Karena itu semua tadi. Harus bersih. Dijaga. Atau misalkan putra atau putri kita buang air kecil, membekas di lantainya, maka kita terpanggil tanggung jawab untuk membersihkannya. Karena akibatnya akan fatal, terkena orang lain, menempati sholat itu kena najisnya, dan sebagainya. Belum lagi dari sisi baunya. Sampai dianjurkan masjid itu diberi pewangian. Semua tadi untuk apa? Supaya yang sholat itu semakin khusyuk. Semakin terpanggil untuk menikmati sholatnya. Sehingga seseorang terlarang ketika habis makan bawang putih, kemudian berangkat ke masjid. Kalaulah bawang putih tidak disukai, untuk seseorang memakannya sebelum sholat, apalagi selainnya bahkan lebih parah. Sebagai contoh, batang rokok. Iya. Merokok itu adalah suatu hal yang tidak baik dari segala sisinya. Apalagi dalam pandangan ad-din. Sisi lain menimbulkan dampak. Baunya. Pada diri kita sendiri, pakaian kita. Orang ini merokok atau tidak, kelihatan. Dari bau mulutnya atau dari pakaiannya. Kadang sampai mau berangkat sholat masih merokok. Sudah dekat masjid, kemudian dibuang puntung rokoknya tadi. Ya, dia mikir, sudah selesai dari terpenuhi keperluannya. Sementara dia tidak memikirkan bahwa bau yang menempel pada pakaiannya digunakan untuk masuk masjid untuk sholat menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, setelah kita tahu dalil yang menunjukkan bahwa dibolehnya atau disyariatkannya sholat ketika sudah dimakamkan, adalah seorang wanita berkulit hitam yang menyapu masjid, memungut potongan kayu, memungut kotoran. 6. Kemudian tiba-tiba meninggal dunia dan Rasulullah SAW tadinya belum diberitahukan. Disebutkan dalam riwayat bahwa dalam peristiwa itu adalah wanita. 6. Dalam peristiwa itu adalah wanita. Dengan beberapa alasan. Yang rajih menurut kami, kata Syekh Al-Albani, bahwa jenazah itu adalah jenazah perempuan. Dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa yang meyakinkan lebih didahulukan dari yang meragukan. Maksudnya riwayat yang menyebutkan tentang wanita lebih kuat. Lebih cenderung ke sana dibandingkan riwayat yang menyebutkan jenazah itu laki-laki. Artinya tadinya ada khilaf bahwa yang meninggal tadi, peristiwa tadi adalah wanita ataukah laki-laki. Maka yang rajih adalah wanita. Dengan alasan pertama, bahwa lebih yang sesuatu yang meyakinkan, hati kita bisa menilai yang yakin itu mana yang kuat. Maka itu didahulukan dibanding yang masih meragukan. Yang kedua, riwayat Bukhari menyebutkan ada seorang wanita atau laki-laki yang biasa menyapu masjid. Dan aku tidak melihatnya kecuali seorang wanita. Nah. Riwayat siapa? Riwayat Bukhari. Maka dengan demikian telah rajih bagi kami bahwa dia seorang wanita. Alasan yang ketiga, satu lagi, bahwa hadis itu dikeluarkan melalui jalan lain dari Abu Hurairah yang perawinya tidak ragu terhadapnya. Biasa kalau perawi itu ragu akan menyebutkan au atau perempuan atau laki, biasanya ada disertakan kata au, artinya adalah atau. Tapi tidak demikian, justru perawi tadi tidak ragu dan menyatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencari seorang wanita. Tidak kemudian wanita atau laki-laki, tapi beliau wanita berkulit hitam yang biasa memunguti kotoran dan potongan kayu dari masjid. Kemudian beliau bertanya, Aina fulanah? Di mana si fulan? Si fulan itu laki-laki, si fulanah itu perempuan. Fulan bahasa kita si anu. Mana si anu? Nah, maka kalau perempuan si fulanah. Maka mereka para sahabat menyatakan telah meninggal dunia ya Rasulullah. Maka berdasar alasan yang ketiga menunjukkan perawi tidak ragu padanya. Kita menuju pada poin yang ketujuh. Dalam rangkaian mengingatkan kembali bahwa disyariatkan untuk mensolatkan pada beberapa golongan yang sudah disebutkan 6, kemudian yang ketujuh. Yang ketujuh, man mata fi baladin laysa fiha man yusalli alaihi salatal hadir. Bahwa orang yang mati fi baladin, pada suatu negara, laysa fiha, yang mana di negara itu, man yusalla alaihi salatal hadir, tidak ada orang yang mensolatkannya dengan kehadiran secara langsung. Ada jenazah langsung disolatkan oleh penduduk negeri itu. Tidak ada. Maka bagaimana seperti ini? Fahadha yusalli alaihi ta'ifatun minal muslimin salatal ghaib. Maka orang seperti ini bisa disolatkan oleh sekelompok kaum muslimin dengan solat ghaib. Ghaib artinya tidak hadir. Jenazahnya tidak di depannya. Di tempat lain, bahkan jauh. Maka solat seperti ini dinamakan solat ghaib. Solat ghaib berdasarkan yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Raja An-Najasyi. Raja Habasyah. Habasyah itu Ethiopia. Pernah dengar Habasauda, Habasyi? Habasauda, Habasyi. Habasyi berarti dari sana. Nah, maka dulu ada seorang raja An-Najasyi. Dalam riwayat berdasarkan dalil, nama raja Najasyi itu adalah As-Hamah. Alif Sad Ha Mim. Alif Sad Ha Mim tak marbutoh. As-Hamah. Jadi Najasyi itu bukan namanya, tapi apa, gelar atau semacam apa. Nah, tapi namanya adalah Al-Hamah. Yang beliau musliman, seorang muslim. Maka Rasulullah SAW ketika berada di Madinah pernah mengumumkan berita kematian An-Najasyi kepada para sahabat di hari kematiannya. Kata beliau, sesungguhnya saudara kalian telah meninggal dunia. Dalam riwayat lain, pada hari ini hamba Allah yang saleh telah meninggal dunia. Nah, kalau sudah rekomendasi seperti ini berarti muslim. Karena tadinya Nasoro, di negeri yang mayoritas Nasoro di sana. Kemudian masuk Islam dan ada buktinya keislamannya. Maka Rasulullah pertegas, sesungguhnya ini saudara kalian telah meninggal dunia. Dalam riwayat lain, ini hamba Allah yang saleh yang telah meninggal dunia di luar daerah kalian. Karenanya kata Nabi, salatkan dia. Para sahabat bertanya, siapa dia itu ya Rasulullah? Maka beliau menyatakan, An-Najasyi. Maka beliau menyatakan lagi, mohonkanlah ampunan untuk saudara kalian ini. Maka perawi menyebutkan beliau berangkat ke tempat sholat, yakni di kuburan Baqi. Kuburan Baqi adalah kuburan yang tidak jauh dari Masjid Nabawi, Madinah. Kalau antum keluar dari Masjid Nabawi, dari terasnya, halamannya itu sudah kelihatan Baqi. Ya, pemakaman atau makbaro yang begitu besar. Nah, maka beliau keluar ke sana. Maka setelah itu beliau maju dan mereka para sahabat berbaris di belakang beliau dua barisan. Maka kami pun membentuk saf di belakang beliau sebagaimana saf untuk salat jenazah. Tata caranya pun sama dan kami pun mensolatkannya. Dan tidaklah jenazah itu melainkan diletakkan di hadapan beliau. Maka kami pun bermakmum dan beliau mensolatkannya. Beliau bertakbir sebanyak 4 kali. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Berkaitan dengan ini, beliau menukilkan ucapan Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Menyatakan bahwa bukan petunjuk dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan salat gaib. Bukan petunjuk dan bukan pula sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan salat gaib bagi setiap orang yang meninggal. Tidak mesti seperti itu. Sebab cukup banyak kaum muslimin yang meninggal dunia, sedang mereka jauh dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, namun beliau tidak mensolatkan mereka dengan salat gaib. Jadi salat gaib ini dalilnya hanya satu peristiwa Rasul mensolatkan Raja Najasyi. Itu saja. Tidak ada hadis lain. Dan itu pun karena sebab. Maka tidak bisa dijadikan pendalilan untuk senantiasa ketika belum sempat mensolatkan. Padahal sudah disolatkan oleh sebagian saudara kita di tempat itu. Kemudian di tempat lain didirikan salat gaib. Tidak merupakan petunjuk dan sunnah beliau. Muncul perbedaan menjadi 3 jalan. 3 arah. Yang pertama, dinyatakan syariat sekaligus sunnah bagi umat Islam untuk salat gaib setiap muslim yang meninggal dunia di tempat jauh. Pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahumullah. Oleh karenanya sering kita dapati di negeri ini, berkeyakinan seperti itu boleh untuk salat gaib. Yang katanya di antara tanda kutip mengikuti mazhab Syafi'i. Walaupun tidak secara keseluruhan atau konsekuen dengan mazhab Imam Syafi'i sebenarnya. Tetapi melandaskan dengan mazhab beliau. Pendapat atau jalur yang kedua, apa yang disebutkan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Malik rahimahumullah, bahwa itu khusus baginya saja, bagi An-Najasyi, dan ini tidak untuk lainnya. Pendapat siapa? Abu Hanifah dan Malik. Pendapat yang ketiga, dan inilah insya Allah pendapat yang dipilih oleh beliau. Apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Menyatakan. Yang benar. Maksudnya dalam permasalahan ini. Bahwa orang yang bertempat tinggal jauh. dan meninggal di dunia di suatu negara yang tidak ada seorang pun yang mensolatkannya di sana, maka perlu disolatkan salat gaib. Nah, jika tidak ada yang mensolatkannya, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap jenazah An-Najasyi. Maka jika ada seorang Muslim meninggal dunia di salah satu negara, kemudian kewajiban salat jenazah sudah ditunaikan di sana, maka tidak perlu lagi orang lain yang berada di negara lain mensolatkan salat gaib baginya. Sebagian para ulama memakruhkan salat gaib atas seorang jenazah dengan dalih ini kekhususan beliau kepada An-Najasyi. Wallahu a'lam bis-shawab. Itulah yang bisa kita bahas pada kesempatan pertemuan wali santri pagi hari ini. 6 sudah 1 jam lebih 3 menit kita lakukan bahasan kitab ini. Semoga Allah Jalla wa'ala jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Pembahasan kita sudah selesai pada poin yang ke 59. Berdasarkan cetakan aslinya adalah poin yang ke-59 dengan 7 golongan yang diperbolehkan, disyariatkan untuk mensolatkannya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.